Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta seluruh umatnya termasuk kita dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sedang melaksanakan salat zuhur jamaah. Dilangsungkan ceramah Bidah Islam yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Haji Asep Totoh Gojali SAG MBA. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas wa ba'idun 'anil nar. Wal bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minal jannah wa ba'idun minan nas wa qaribun anil nar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darul Ihsan yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita. Sampai detik ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini, kita bisa melaksanakan ibadah kepada-Nya, dan kita berharap mudah-mudahan selamanya kita ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang turut serta taat terhadap sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba mengkaji surah Al-Baqarah ayat 265 yang tentunya sebagaimana kita maklum bersama, kita sering mendengar bahwa Islam ini bukan hanya sekedar mengajarkan hal-hal yang sifatnya ritual, tapi Islam juga lah banyak berbicara tentang ibadah sosial. Banyak di antara umat Islam ini mungkin secara ritual dia melaksanakan ibadah sholat, dia juga setiap malam melaksanakan qiyamul lail, dia juga mungkin membaca Al-Quran setiap harinya. Tapi kadang-kadang dia tidak akur dengan tetangganya, dia banyak lawan-lawannya baik di rumah maupun di kantornya. Padahal justru ketika kita melaksanakan sholat, sholat itu harus mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita melaksanakan qiyamul lail, maka tentu harus mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk ketika kita membaca Al-Quran, maka harus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga kita sulit menghitung kenikmatan itu. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, di antaranya yang pertama adalah bahwa kita diberikan kenikmatan umur. Umur ini tentu sebuah kenikmatan dari Allah. Sampai hari ini kita masih bisa bertatap muka dengan keluarga, kita bisa bersama-sama dengan teman sejawat. Sebab tidak sedikit hari ini orang yang mungkin umurnya sudah dibatasi oleh Allah, termasuk saudara-saudara kita yang kena musibah dalam pesawat Lion Air, ataupun mungkin yang mungkin hari ini meninggal tapi kita masih diberikan umur oleh Allah. Ini tentu sebuah kenikmatan yang besar. Maka tentunya kita harus mensyukuri nikmat umur ini dengan cara kita memanfaatkan sisa umur ini dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, nikmat berupa ilmu. Kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah petunjuk, kita diberikan kelibaan oleh Allah ilmu. Tentu cara mensyukurinya adalah bagaimana kita memanfaatkan ilmu tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah. Lalu yang ketiga adalah nikmat harta. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan berupa harta. Kita dijadikan orang-orang yang berkecukupan. Tentu cara mensyukurinya adalah dengan kita menginfakkan, dengan menggunakan harta tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan termasuk kita juga diberikan kenikmat oleh Allah dengan kesehatan badan ini. Maka cara mensyukurinya adalah menggunakan sekujur tubuh ini di jalan yang diridhoi oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa nanti umat manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat nanti di padang mahsyar dalam keadaan khufatan, tanpa alas kaki, wa uratan, tanpa busana, wa ghurlan ay ghairu makhtunin, tanpa dikhitan. Jadi bapak-bapak, nanti kita kumpul di padang mahsyar itu semuanya tanpa alas kaki, tanpa busana, dan tanpa dikhitan. Ghairu makhtunin ghurlan itu. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa'u jami'an, apakah laki-laki dan perempuan nanti akan berkumpul di sana? Fayanjuru ba'duhum ba'du, apakah saling melihat antara satu dengan yang lainnya? Kata Nabi, na'am. Bal al-amru dzalikal yaum asyad, tapi urusan pada hari itu lebih pedih ketimbang melihat kanan dan kiri. Kenapa demikian? Tudna syamsu yaumal qiyamati kami qadari mil. Matahari pada saat itu akan diturunkan sampai jaraknya itu 1 mil di atas kepala kita, kurang lebih 7 siku di atas kepala kita. Manusia berkumpul di sana tanpa busana, tanpa alas kaki. Lalu matahari dikebawakan dalam jarak 1 mil, begitu panas. Padahal pada saat itu la tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak bisa melangkahkan seorang hamba pada saat itu satu langkah pun, sehingga dia mempertanggungjawabkan ataupun sehingga dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Apa di antara pertanyaan-pertanyaan itu? Yang pertama adalah an umrihi fi ma akna, akan ditanya umurnya itu sudah digunakan untuk apa selama hidupnya di dunia. Kalau Nabi menganjurkan kepada kita, gunakan umurmu, gunakan waktumu 1/3 untuk beribadah, 1/3 untuk mencari nafkah, dan 1/3 untuk istirahat. Maka 1 detik pun setiap nafas yang kita keluarkan ini akan diminta pertanggungjawaban, digunakan untuk apa. Wa an ilmihi bima amila, ilmunya akan ditanyakan. sudah diamalkan apa belum. Lalu yang ketiga, wa anu malihi, hartanya pun akan dipertanyakan, min aina iktasaba, dari mana dia mendapatkan harta itu, wa fima anfaqahu, dan digunakan untuk apa harta itu. Dan yang keempat, wa an jasadihi bima abla, sekujur tubuhnya akan diminta pertanggungjawaban. Sudah digunakan untuk apa matanya itu? Kakinya dilangkahkan kemana? Tangannya digunakan untuk apa? Lisannya mengucapkan apa? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Padahal pada saat kita ditanya oleh Allah, pada saat itu kita ditanya oleh Allah satu persatu. Kata Nabi, ma minkum min ahadin, tidak ada satupun di antara kalian, illa sayukallimu rabbuhu, kecuali Allah nanti akan bertanya langsung kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada dinding pemisah antara kita dengan Allah pada saat itu. Fayanzuru, maka orang itu melihat, ayyamana min'u, ke sebelah kanan, la yara, tidak melihat apa-apa, illa ma qaddam, kecuali perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan di masa lampau. Fayanzuru as'ama min'u, ketika melihat ke sebelah kiri, la yara, tidak melihat apa-apa, illa ma qaddam, kecuali perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan ketika masa lalu, ketika di dunia. Fayanzuru baina yadayhi, dan ketika melihat di depannya, la yara, tidak melihat apa-apa, illa nar, kecuali api neraka, tilqa awajih, yang menghadap ke wajahnya. Maka kata Nabi, fattaqun nar walau bisyiki tamrah, hindarilah olehmu api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dengan hadis ini tentu kita harus lebih merenungi bahwa ternyata seluruh amal perbuatan kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk umur kita, termasuk ilmu kita, harta kita. Jadi kalau harta itu sampai dari dua sisi, dari mana dan untuk apa. Termasuk sekujur tubuh kita, mata kita ini digunakan untuk apa. Nah, mudah-mudahan bapak dan ibu sekalian, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu kelihatan ini mudah-mudahan dari sisi badannya, wajahnya wajah-wajah ahli Al-Quran. InsyaAllah, saya lihat bapak-bapak sorotan matanya, sorotan-sorotan ahli tahajud. Dan mudah-mudahan saya lihat kakinya pun sering dilangkahkan ke tempat-tempat majelis ilmu. Tangannya pun tangan-tangan yang suka digunakan oleh sedekah. Maka akan bahagia sekali orang yang seperti itu. Ketika melihat ke sebelah kanan, dia sedang tahajud, dia sedang membaca Al-Quran, dia sedang berinfak, dia sedang bersedekah, dia sedang beribadah kepada Allah. Melihat ke sebelah kiri, dia pun sedang mengasihi istrinya, dia sedang mengajari anak-anaknya. Subhanallah. Tapi bagaimana kalau ketika melihat ke sebelah kanan, red kakatuhu, sedang begini saja. Kadang-kadang padahal kartu gapleh itu tidak berat, tapi dia begitu menggunakan tenaga sampai balak genep. Makanya bapak-bapak, kalau kita ingin tahu teman kita mana yang suka gaple sama yang tidak, ukur saja tangannya panjang yang mana, tangan kanan dan tangan kiri. Biasanya panjang tangan kanan karena sering digunakan balak genep. Atau mungkin red ke sebelah kiri, ternyata kakinya sering dilangkahkan ke tempat-tempat yang maksiat, nanti akan kelihatan. Sampai bapak dan ibu sekalian, setiap bumi yang kita injak ini nanti, yauma idzin tuhadditsu akhbaru, akan berbicara dinding yang menyaksikan bumi-bumi. Maka hati-hati, dimanapun kita berada, semuanya akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Nah, untuk itu bapak dan ibu sekalian, salah satu yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah harta kita. Maka pada kesempatan ini kita akan banyak berbicara bagaimana kita mendapatkan harta itu dan digunakan untuk apa. Sebab kita lihat bahwa potensi umat Islam itu begitu hebat. Tapi di sisi lain kita masih banyak menyaksikan orang-orang yang justru kekurangan. Ada apa ini? Memang di satu sisi ini adalah sunnatullah, bahwa Allah senantiasa menciptakan itu berpasang-pasangan, ada kaya, ada miskin, ada tinggi, ada rendah, ada besar, ada kecil, ada hitam, ada putih, semuanya berpasang-pasangan. Tapi kita mesti ingat bahwa itu semua diciptakan oleh Allah lita'arofu, untuk saling mengenal. Bukan hanya sekedar mengenal, oh dia orang kaya, oh dia orang miskin. Tapi lebih ke arah bagaimana kita memahami posisi orang miskin. Kita mengerti bagaimana posisi orang kaya. Sehingga di situ timbul saling pengertian, saling pemahaman. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan ternyata dari harta yang kita miliki sekarang ini ada hak orang miskin. Ada hak orang-orang yang membutuhkan. Kita jangan sampai melupakan itu. Namun itu sudah ngerti kita semuanya. Tapi pada hari ini kita akan lebih mengkaji kepada etika di dalam memberikan itu. Sebab banyak orang yang berinfak, bersedekah, tapi tidak melalui adab-adab yang tepat menurut Al-Quran. Sehingga kadang-kadang mereka asal sudah memberi, sekalipun mereka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi yang diberi, itu jarang diperhatikan. Termasuk bapak dan ibu sekalian, dari aspek yang kita berikan pun jarang yang kita perhatikan. Apalagi kalau kita melihat ayat Allah yang menyatakan, "Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sesungguhnya engkau ini tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Jadi kita berusaha untuk memberikan sesuatu itu apa yang kita cintai. Mudah-mudahan nih jamaah Darul Ihsan ini sudah memberikan sesuatu yang dicintainya ya, insyaallah. Pak, kalau lagi Jumatan Bapak, kebetulan di dompet Bapak ada gambar Bung Karno 1 lembar. Gambar W.R. Supratman 1 lembar. Ki Hajar Dewantara 1 lembar. Tutmiyadin 1 lembar. Imam Bonjol 1 lembar. Fatimura 1 lembar. Mana yang dimasukkan ke kenceleng ketika kenceleng lewat? Ya. Jadi kadang-kadang kita ini, bahkan yang ini mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Ya. Makanya kalau kita lihat pemandangan-pemandangan di Mekah, di Madinah, orang yang meminta-minta itu kadang-kadang uangnya lebih banyak daripada yang naik haji. Sabilillah, sabilillah. Jadi ketika kita bilang tidak ada receh, mereka sudah siap kembaliannya. Kita mau bekal ke masjid cuma 10 real, 20 real, dia kembaliannya sampai berapa real? Sampai satu hari rata-rata kalau jamaah haji itu ketika ditanya ada yang mendapatkan 500 real seharinya itu. Ya. Ya kerjanya gitu aja, sabilillah, sabilillah. Jadi pas ditanya ternyata kita cuma bawa bekal 20 real, dia kembalinya sudah banyak. Sekarang ditiru oleh pengamen-pengamen kita juga. Jadi kita tidak ada sekarang istilah enggak ada receh, dia sudah bilang ada kembaliannya, Pak. Makanya kita jangan ragu-ragu, kembaliin aja. Uang kita misalnya 10 ribu, kembalian 9 ribu. Selantiasa ada dia itu kembaliannya. Banyak masyarakat kita ini begitu. Jadi kalau misalnya memberikan sesuatu, kadang-kadang biarin, saya tidak suka yang mungkin. Jadi harusnya mengukur. Apa yang kita cintai, tentu dengan standar di situ. Kalau Bapak misalnya mengadakan acara tasyakuran di rumah, biasanya sebagian masyarakat kita mengadakan syukuran itu suka menyediakan rokok. Sahibul baitnya Jisamsu. Jisamsunya Jisamsu premium lagi. Atau yang refill. Tamunya malah dikasih jarcok. Ibu-ibu juga makanan sehari-harinya Kartika Sari, Prima Rasa, Sari-Sari, Bawean. Ketika nyuguhan kepada tamu-tamu yang diundang. Makanan tradisional. Ini bukannya tidak boleh. Tapi kalau kita melihat hadis. Jadi kita berusaha memberikan sesuatu itu yang terbaik lah. Kita juga suka memberikan itu. Ya, di situ. Tapi memang sulit mengamalkan ayat ini, Pak. Jadi kadang-kadang saya juga terjebak ketika menganjurkan, ingin berusaha mengamalkan ayat ini. Jadi ketika saya berceramah seperti ini, kedengaran oleh istri saya, lalu saya punya sebuah pakaian yang lumayan bagus dan itu sangat disayangi, sering dilihat, jarang dipakainya juga, hanya untuk acara-acara tertentu. Suatu saat ada saudara istri saya datang ke rumah, lalu dia memberikan pakaian itu kepada orang itu karena dia butuh pakaian. Ketika saya pulang ke rumah, saya buka lemari, mana pakaian yang itu, saya cari-cari, rada ngahuleng. Kata istri saya, "Bi, kenapa? Kok hulang-hulang begitu? Kenapa? Kemana baju Mi?" "Oh, tadi ada saudara Umi butuh baju, Umi berikan yang itu." "Loh, Mi, kenapa diberikan yang itu?" "Kan kata Abi, lantana lalabiro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga engkau mampu memberikan apa yang kau cintai." "Umi teh apa? Abi teh paling sayang sama baju itu, paling cinta sama baju itu, makanya Umi berikan supaya Abi mendapatkan kebaikan." "Eh, mana emang jadi pamajikan jangan teh bodoh. Eta mah batur ka urang. Urang ka batur." Jadi ternyata ada perasaan seperti itu. Nah, jadi maksud saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sebetulnya kita ingin meneladani Rasulullah dalam aspek ini. Jadi memang kalau Rasulullah itu sampai-sampai beliau ketika berjalan-jalan ke pasar, beliau cuma bawa uang sekian, 1 dirham, 2 dirham. Ada orang yang meminta. Ketika masuk ke pasar, lalu beliau memakai jubah, ada jubahnya diminta, beliau berikan. Tapi memang keimanan Rasul itu sampai seperti itu. Nah, tapi kalau kita tentu tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai kita menyiksa diri kita, lantas kita terlalu banyak untuk itu. Tapi maksud saya adalah kualitas yang kita berikan itu adalah apa yang kita cintai. Ini. Jadi insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita infakkan itu, wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yakhluqu. Apa yang pernah kita keluarkan itu, maka oleh Allah akan diganti. Makanya, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang itu, jangan berharap kita dibalas oleh orang itu. Nanti Allah yang akan menggantinya. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bukan sampai 700 kali lipat dari berbagai pintu. Nah, kadang-kadang kita ini suka memberi sesuatu itu kepada orang yang pernah memberi kepada kita. Jadi kita mau ngirim makanan itu ya Bu ya, kepada orang yang pernah ngirim makanan kepada kita. Padahal kata Nabi, laisal muwasilu antuwasila man wasolaka, walakinal muwasila antasila man koto'aka. Jadi itu pengertiannya, silaturahmi itu bukan orang yang berkunjung kepada orang yang pernah berkunjung kepada dia, tapi silaturahmi itu adalah berkunjung kepada orang yang memutuskan. Maknanya adalah kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita, itu adalah substansi silaturahmi. Cuman kebanyakan dari kita ini ya begitulah, kita mau berkunjung kepada orang yang pernah berkunjung kepada kita. Kita ini kadang-kadang mau memberikan sesuatu kepada orang yang pernah memberi kepada kita. Kan kadang-kadang kita mau bersilaturahmi kepada seseorang, istri kita, "Pak, jangan ke sana, Pak. Dia juga belum pernah ke rumah kita." Padahal justru semestinya kalau ada orang yang tidak pernah datang ke rumah kita, kita kunjungi dia. Ada orang yang pelit, kurang bageran. Tadi orang mah politikna politik balas dendam. Lamun anu pedit di peditan deui. Anu judes di judesan deui. Si A pedit ka si B, pedit si B. B pedit ka C, C pedit ka D. Akhirna eta sakelompok teh kelompok pedit kabeh. Judes-judes semua. Jangan sampai seperti itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi sekali lagi, apa yang kita keluarkan, apa yang kita infakkan itu adalah akan diganti, bahkan lebih dari itu. Terus kita ingin melihat bagaimana para sahabat melakukan kedermawanan ini, mengamalkan ayat-ayat dan anjuran Rasulullah ini. Karena Rasul pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, as-sakhiyu, orang yang dermawan, orang yang berehan, qaribun minallah, dekat kepada Allah. Qaribun minal jannah, dekat kepada surga. Qaribun minan nas, dekat dengan sesama manusia. Wa ba'idun anin nar, jauh dari neraka. Wal bakhilu, tapi orang yang pelit, yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Qaribun anin nar, dekat kepada neraka. Bapak dan ibu sekalian, jadi memang orang yang dermawan, orang yang suka memberikan sesuatu kepada yang lain, itu sebetulnya dekat kepada Allah. Dalam hadis kursi Allah sampai menyatakan seperti ini, dahulu aku lapar, tapi tidak engkau tidak memberikan makan kepadaku. Dahulu aku telanjang, tapi engkau tidak pernah memberikan pakaian kepadaku. Dahulu aku sakit, tapi engkau tidak pernah menjengukku. Maka orang itu bertanya kepada Allah, ya Rabb, bagaimana mungkin aku memberikan makan kepadamu, memberikan pakaian kepadamu, menengok karena engkau sedang sakit, padahal engkau maha segala-galanya, tidak membutuhkan sesuatu. Apa jawaban Allah? Dahulu ada hambaku yang lapar, tapi engkau tidak pernah memberikan makan kepadanya. Dahulu ada hambaku yang telanjang, tapi engkau tidak pernah memberikan pakaian kepadanya. Dahulu ada hambaku yang sakit, tapi engkau tidak menjenguknya. Seandainya pada saat itu kau berikan makan kepada yang lapar, kau berikan pakaian kepada yang telanjang, dan kau jenguk orang yang sakit itu, maka pada hakikatnya engkau sedang menuju kepadaku. Bapak dan ibu sekalian, jadi taqarrub kepada Allah ternyata bukan hanya lewat sholat, tapi ketika kita sedang menyantuni orang-orang miskin, ketika kita sedang memberikan sesuatu, pada hakikatnya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Makanya qarib. Qaribun minal jannah, dekat kepada surga. Bahkan di dalam hadis dikatakan, bapak dan ibu sekalian, orang yang dermawan itu adalah termasuk salah satu kelompok yang masuk surganya pertama-tama. Jadi kata Nabi, nanti ada 4 golongan yang masuk surga pertama itu. Yang pertama adalah orang-orang yang haji mabrur. Yang kedua adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mati syahid. Yang ketiga adalah kiai atau ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang keempat adalah orang yang mendermakan sebagian hartanya. Lalu pertama dipanggil oleh malaikat Ridwan itu adalah orang yang melaksanakan ibadah haji dengan mabrur. Ketika ditanya oleh malaikat Ridwan, kenapa kau mau masuk surga dalam kelompok yang pertama? Dahulu aku melaksanakan ibadah haji dan aku diberikan haji, gelar haji mabrur. Dari mana kau tahu sehingga engkau melaksanakan ibadah haji dengan sesungguhnya? Sehingga engkau melaksanakan ibadah haji dengan sebenar-benarnya? Saya diajarkan oleh ulama yang mempunyai ilmu. Kata malaikat Ridwan, tunggu dulu. Kau jangan mendahului ulama yang mengajarkanmu itu. Lalu orang yang berjihad, orang yang mati syahid, kenapa kau ingin masuk surga yang pertama-tama? Aku berjuang membela agama Allah, lalu aku mati syahid. Dari siapa kau tahu hal itu sehingga engkau mau berjihad di jalan Allah, sehingga engkau sampai mati syahid? Dari ulama yang mengajarkanku. Tunggu dulu, jangan kau mendahului ulama. Lalu yang ketiga ulama. Lalu yang ketiga orang yang dermawan tadi. Yang dermawan. Kenapa kau sampai mau menginfakkan sebagian hartamu di jalan Allah, sehingga engkau masuk dalam kelompok pertama yang masuk surga? Dahulu aku mendermakan sebagian hartaku. Dari siapa kau tahu tentang itu? Dari ulama yang mengajarkan. Jangan kau dahului ulama. Ketika ulama yang mengamalkan ilmu itu, dia masuk dalam kelompok yang pertama. Ketika dipersilakan masuk, lalu dia ditanya oleh malaikat Ridwan. Tapi dia akhirnya memohon kepada Allah, ya Rob, memang betul aku bisa mengajarkan ilmu kepada semua orang. Aku bisa menyebarkan ilmu sehingga ada orang yang melaksanakan haji jadi mabrur. Orang termotivasi untuk berjuang di jalan Allah. Orang pun termotivasi untuk dermawan. Tapi ya Rob, aku tidak mungkin mengajarkan ilmu ini kepada semua orang tanpa kedermawanan orang itu, ya Allah. Maka saya memohon kepadamu, ya Allah, supaya orang yang dermawan itu yang pertama masuk surgamu itu. Akhirnya permohonan itu dikabulkan dan akhirnya orang yang dermawan itulah yang pertama masuk surga. Jadi ternyata Bapak dan Ibu sekalian sangat dekat kepada surga orang yang dermawan itu. Lalu yang ketiga, qaribun minannas, dekat dengan manusia. Insyaallah orang yang dermawan itu akan banyak teman. Semua orang akan mendoakan. Coba saja Bapak dan Ibu sekalian, padahal apa yang kita berikan itu tidak seberapa, tapi kadang-kadang orang mendoakan. Pak, Bu, kita tidak tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah itu. Maka sering-seringlah kita berbuat baik kepada siapapun. Ba'idun 'anil nar, jauh dari neraka. Makanya Nabi sampai menyatakan, fattakun nar walau bisyikki tamrah, hindari olehmu api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Ini berkaitan dengan sahabat yang tidak punya apa-apa. Ketika dianjurkan oleh Nabi untuk bersedekah, ya Rasulullah, bagaimana aku bersedekah? Aku aja seperti ini keadaannya. Kata Nabi, fattakun nar walau bisyikki tamrah, hindari olehmu api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Jadi yang terpenting itu bukan menunggu kita sudah mapan, menunggu kita sudah jadi orang kaya, tapi semangat untuk memberinya itu. Prinsipnya dalam Islam itu al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi jangan sampai kita kapan mau infak mau sedekah, nanti aja kalau udah kaya. Kapan menanti aja kalau ini. Jadi jangan sampai kita berucap nanti-nanti keburu mati. Entar-entar keburu terlantar. Engke-engke keburu jadi bangke. Di kita itu kan banyak, kalau lagi hidupnya pelitnya naudzubillah, pas udah mati semuanya dikeluarin. Itu mah yang bager mah bukan yang matinya, yang hidupnya. Ketika waduh ini jangan, ini sayang, ketika itu waduh dikeluarkan. Padahal justru selama hidup inilah yang harus kita keluarkan. Bapak dan Ibu sekalian, jadi semangat memberinya. Nah, tapi sebaliknya al-bakhilu, orang yang pelit, orang yang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minanas, jauh dari manusia. Qaribun minar, tapi dekat kepada neraka. Nah ini, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sampai-sampai sahabat ketika mendengar hadis tersebut, katakanlah Sayyidina Ali karamallahu wajah, sampai beliau itu kalau misalnya tidak berinfak satu hari itu sedih. Tidak kedatangan tamu sehari saja beliau nangis. Jadi boleh itu kalau tidak ada tamu nangis. Ditanya oleh sahabat yang lain, ya Imam Ali, kenapa engkau menangis? Hari ini tidak ada tamu yang berkunjung ke rumahku. Kata sahabat, bagus aja gak ada tamu, gak usah bikin air, gak usah bikin makanan. Justru itu yang aku sedihkan, aku tidak bisa menyediakan makanan dan minuman. Lalu kata Sayyidina Ali, memang betul secara syariat aku harus menyediakan makanan dan minuman. Tapi pada hakikatnya aku sedang menitipkan makanan dan minuman itu sebagai bekal nanti untuk di hari akhirat. Makanya beliau sangat sedih kalau tidak kedatangan tamu satu hari pun. Termasuk cucunya juga, Imam Ali Zainal Abidin. Kalau ada orang yang meminta bantuan, beliau senantiasa menyambut, wahai orang yang akan membawakan bekal untukku nanti pada hari akhirat. Jadi disambut dengan senang. Lain halnya orang-orang kita sekarang, kadang-kadang kalau ada tamu, tengsok kesel. Ulah waka dengen-dengen, jangankan orang lain, ini mah mertua. Mitoha. Belum masuk-masuk aja di pagar udah dilihat. Tinggali-tinggali itu bapak mana ke sekadari. Ah, ongkos. Mertua. Belum aja salam, baru buka pintu. Nengok cucu. Padahal mertua mau ngasih apa gitu ya. Jadi sekali lagi bapak dan ibu sekalian. Ternyata memang sampai begitu sahabat mengamalkan itu. Ya tentu kalau Rasulullah sudah lebih dari itu. Tapi ternyata memang apa yang dimiliki oleh sahabat, apa yang dimiliki Rasul itu adalah sebuah hal yang harus kita teladani. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 265? Padahal kita sudah tahu semua, ya betullah dilipatkan. Apa sih penafsiran 700 kali lipat? Kita kadang-kadang suka menghitung pahala secara matematis. Ini yang salah itu. Katanya saya sudah berinfak 100 akan jadi 700 ribu, ini kan enggak. Inilah kesalahan kita dalam memahami pahala yang bersifat matematis. Jadi ukuran Allah suka diukur dengan ukuran manusia. Enggak bakalan keukur. Itu kan hanya perumpamaan di dalam Al-Quran itu. Bisa saja lebih dari itu. Jadi kita itu kadang-kadang katanya kalau misalnya habis sholat duha rizki bakal mudah. Tapi dengan sekarang, anger we hese. Jadi gitu. Saya mah sudah bosan tahajud tiap malam, anger we kieu hirup teh. Jadi kadang-kadang kita menyalahkan, mendikte Allah. Padahal Allah memberikan kepada kita itu ternyata ada dengan berbagai macam bentuk. Bapak dan Ibu sekalian, Profesor Mutawali Asy'arawi, beliau adalah mantan Syekhul Azhar, menyatakan ternyata rizki itu ada dua sisi. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah yang konkret, itulah yang uang yang kita terima, gaji yang kita terima, bonus yang kita terima, harta, benda, mobil, rumah, itu juga rizki. Lalu yang kedua, rizki itu bentuknya adalah pasif. Jadi yang pasif itu yang bagaimana? Terhindar dari kegelisahan, terhindar dari kesulitan, terhindar dari ketegangan. Itu pun rizki. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Banyak hari ini orang yang mungkin penghasilannya 10 juta per hari. Tapi untuk menutupi kegelisahannya, dia habis 8 juta per hari. Menutup ini, nutup ini, nutup ini, nutup wartawan ini, nutup wartawan, supaya tutup mulut, untuk menutup itu saja. Sehingga gelisah kalau tidak melakukan itu. Makanya pada hakikatnya, rizki itu adalah yang kita makan, yang kita pakai. Jangankan sekarang akuan-akuan kita, tanah di sana sekian hektar, rumah kita, vila kita. Kalau kita sedang prasmanan saja, kita makan pisang, kita sudah membuka pisang itu, lalu kagedor oleh teman kita, jatuh, itu bukan rizki kita. Padahal sudah ada di hadapan kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita menginfakkan sesuatu, kita jangan menunggu balasan. Katanya kalau saya mengeluarkan sesuatu bakal, justru balasan dari Allah itu bentuknya macam-macam. Bisa saja kita terhindar dari kesulitan, terhindar dari kegelisahan, terhindar dari berbagai macam penyakit. Bapak dan Ibu, bagaimana kita lihat di dalam surat Al-Ankabut dulu, ketika Allah memberikan kenikmatan kepada mereka, orang-orang pada saat itu diantaranya adalah kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu subhanallah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, lalu dia juga diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi ternyata dia tidak mau menggunakan kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya. Pekerjaannya ngumpul, lalu membegal harta orang lain, dan yang paling kita kenal itu adalah kebiasaan mereka liwat. Jadi laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Itu. Akhirnya ketika ditegur oleh Nabi Lut, engkau jangan melakukan itu, tinggalkan itu semua. Apa jawabnya? Wahai Lut, kalau engkau memang orang yang benar, turunkan azab kepada kami. Apa akhirnya? Dikirim hujan dari batu. Lalu yang kedua, di situ ada kaum Ad, kaum Samud, diberikan kepintaran oleh Allah. Dia mampu membangun bangunan pada saat itu begitu hebat. Tapi ketika dia sombong sampai menyatakan, man asyadu minna kuwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Ternyata baru dikirim angin oleh Allah. Akhirnya bangunannya rusak sampai orang-orangnya pun, kaum Ad dan kaum Samud itu berterbangan. Minal ardi ilas sama, dari bumi ke langit. Fayabkho badanan bila roksin, tinggal badannya saja tanpa kepala. Termasuk Korun. Korun yang diberikan oleh Allah kenikmatan harta sampai menurut riwayat, itu kunci gudangnya saja harus diangkut dengan unta. Saking kayanya. Tapi bakhil, pelit. Akhirnya apa yang terjadi? Faminhum man khasafna bihil ar. Allah akhirnya membelah bumi itu. Lalu Korun dimasukkan ke dalamnya beserta harta-hartanya. Habis dijepit oleh bumi itu. Termasuk Fir'aun. Punya kekuasaan karena sombong, akhirnya paminhu man agrokna, ditenggelamkan oleh Allah. Bukan hanya Fir'aunnya, wajami'u junuri, semua bala tentaranya, termasuk perdana menterinya yang bernama Haman pada saat itu, ditenggelamkan. Apakah itu Allah zalim kepada mereka? Sekali lagi, Allah tidak zalim kepada mereka. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah tidak zalim kepada mereka, walakin kanu angkusahum yazlimun, tapi justru mereka sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, termasuk kalau kita lihat Qarun itu, jadi beliau itu menzalimi dirinya sendiri ketika tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya. Ini hasil keringat saya, ini hasil pengetahuan saya. Makanya akhirnya dijepit oleh bumi. Nah, kalau orang-orang modern sekarang mungkin bentuknya macam-macam. Prinsipnya ya sama. Seperti orang kadang-kadang menyalahgunakan kenikmatan biologis, punya istri yang halal, malah jajan di luar. Ini sebetulnya orang yang kufur nikmat. Punya suami yang cakep, ganteng, soleh, malah selingkuh dengan laki-laki lain. Makanya Allah menurunkan penyakitnya itu berbentuk AIDS, raja singa dan lain sebagainya. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Begitu juga orang yang takabur dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi karena sombong. Kita lihat tahun 1912 waktu itu, kapal Titanic, nahkodanya sampai menyatakan Tuhan pun tidak mungkin menenggelamkan. Sombong sekali. Baru kena batu es saja, akhirnya kapal itu kan tenggelam. Akhirnya Jack dan Rose berpisah di situ. Ya kan? Di situ. Itu kan menunjukkan kesombongan. Ayo sekarang Amerika yang begitu congkak sombong, ternyata gedung WTC pun bisa hancur itu. Nah, lalu Qarun, kalau yang Qarun ini orang-orang Medan bagaimana? Dia kadang-kadang sayang untuk menginfakkan sebagian hartanya. Akhirnya hartanya itu habis tepararuku. Kadang-kadang mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, Allah itu caranya sampai sedemikian rupa. Dengan cara memberikan penyakit. Dia bisa memotong sapi tiap hari, tapi kata Allah, silahkan kau potong sapi itu. Tapi hati-hati, sapi itu milikku, kata Allah. Aku yang memberikan makannya, aku yang menumbuhkan jadi besar-besar begitu. Sampai ada dagingnya, ada segala-galanya. Silahkan kau sembeli satu hari 100 ekor pun, tapi engkau tidak bisa menikmati daging sapi itu. Caranya, berikan oleh Allah kolesterol. Tidak boleh makan daging kambing. Caranya oleh Allah berikan penyakit darah tinggi. Silakan ikan pun tidak boleh. Sampai nasinya pun digram. Padahal dia bisa beli berapa karung beras, tapi nasinya digram. Sampai akhirnya kata dokter, nasinya pun tidak boleh. Akhirnya pagi-pagi kulub kentang sebelah. Siangnya itu cara Allah bagi. Ternyata apa? Dia banyak. Dia memiliki segala sesuatu, tapi tidak pernah menikmati. Jadi cara Allah itu macam-macam, tidak pernah menikmati. Kata Allah, silakan kau akui itu, tapi hati-hati, jangan sekali-kali kau menikmati ini. Aku tidak ridho kau menikmati ini. Sampai seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi betul as-shadaqatu tanfa'ul bala, sedekah itu bisa mencegah bala itu di situ. Ya. Jadi kita jangan misalnya berpikiran, wah, aduh, kalau kita mulai sekian. Jadi kadang-kadang begitu. Makanya ketika kita mendapatkan harta, mendapatkan bonus tiba-tiba, Pak, jangan dulu takabur. Misalnya Bapak, kok biasanya gajian segini, tapi nanti ada gaji 13 katanya sudah disetujui, mudah-mudahan ada ya di situ. Bonus ke-13 ada juga, segala ke-13 pokoknya ada. Jadi ternyata angka 13 bukan angka yang sial sekarang. Kita harus hati-hati, tiba-tiba dapat rezeki. Harus husnuzon, ada apa nih kita mendapatkan rezeki. Syukur dulu, jangan dulu sampai, wah saya ingin ini. Kalau orang sudah berhusnuzon kepada Allah, tiba-tiba anak kita ke rumah sakit. Kita dapat rezeki 10 juta, ternyata biaya ke rumah sakit Bromius 9.999.000. Tentu kalau orang yang menyadari ya Bu ya, oh mungkin saya kemarin dapat rezeki ini teh, Allah memberikan rezeki untuk membiayai anak saya yang sakit. Tidak akan pernah stres. Tapi sebaliknya orang yang suudzon kepada Allah, ketika dapat rezeki, wah gembira dia. Punya rencana, ingin beli anu. Tiba-tiba anaknya sakit. Biayanya sama sekian. Apa marah-marah? Oh, gara-gara maneh bet gering. Tuh anakku sakit. Kalau tidak sakit, uang tetap nih 10 juta. Akhirnya stres dia. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, apa yang diberikan oleh Allah tentu bakal akan ada keluarnya itu untuk apa. Makanya kita dari dua sisi, dari mana kita mendapatkan dan digunakan untuk apa, itu akan diminta pertanggungjawaban. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata banyak di antara kita ini yang melakukan infak itu ya seperti itu. Jadi selalu diikuti dengan kata-kata yang tidak enaklah bagi penerimanya. Makanya di sini dinyatakan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Jadi berinfak di jalan Allah tapi tidak diikuti dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan si penerima. Lahum ajrum inda rabbihim, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak akan punya rasa takut dan tidak akan pernah merasa sedih. Tapi syaratnya tadi la yutbi umana wala adza. Nah, ini kebanyakan kita ini kadang-kadang suka memberikan sesuatu tapi yang diberi itu jadi sakit hati. Ai naon ka dieu? Tata-tata geus tong ka dede nya. Anger ya. Tong naon ka dieu boro-boro lah. Jadi orang belum ngomong apa-apa sudah cepat butuh berapa lah. Tuh kan tersinggung. Ya, di situ. Makanya qaulum ma'rufun wa magfiratun, ucapan yang baik dan maghfirah itu di situ adalah ampunan itu khairun, lebih baik min sodakotin, daripada sodakoh yatba'uha adza, yang diikuti dengan hal-hal yang menyakitkan. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah itu adalah sangat maha kaya dan maha lembut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya kalau kita memang tidak punya, kita sedang tidak memberikan sesuatu, tapi dengan ucapan-ucapan yang baik itu lebih baik daripada kita bersedekah tapi dengan menyakitkan. Jadi ketika memberikan, tah atuh. Enggak tah atuh. Atau misalnya memberikannya dengan karena malu. Ya, di situ. Jadi sehingga orang yang diberikan itu merasa dihinakan, merasa dia tersinggung. Nah, ini harus kita hindari. Termasuk ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatakum bil manni wal adza. Sudah jelas di situ? Jangan menyakitkan. Kalladzi yufiku malahu ria'an nas, termasuk itu di dalamnya itu seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya itu ria'an nas supaya dilihat oleh sesama manusia. Wala yu'minu billahi wala yawmil akhir, tapi dia tidak merasa beriman dilihat oleh Allah dan akan menjadi saksi di hari akhirat. Pamatsaluhu kamatsalis safwanin 'alaihi turab. Orang yang berinfak hanya ingin dilihat oleh sesama manusia itu sama saja dengan orang ataupun sama dengan debu yang ada di atas batu hitam, lalu di situ ada hujan, ada badai sehingga hilang semua yang pernah diinfakkan itu, maka tidak ada nilainya apa-apa. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan dengan keterangan ini sebetulnya hanya sebuah kajian. Jadi artinya yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk ke arah sana. Jadi mudah-mudahan bapak dan ibu kita lebih termotivasi untuk berinfak ini, semangat berinfak. Jadi sekali lagi, jangan disamakan infak kita dengan hitungan matematis. Kita mengeluarkan segini akan dapat balasan segini, enggak. Justru Allah akan membalasnya dalam berbagai macam bentuk. Termasuk ketika kita dihindarkan dari kegelisahan. Ketika kita dihindarkan dari kesulitan. Ketika kita dihindarkan. Yang jelas, pikiran kita jadi tenang. Hati kita tenang. Keluarga, subhanallah, bapak-bapak, mudah-mudahan ya jamaah Darul Ihsan Telkom ini uangnya banyak di bank. Ya, di situ. Rumahnya menjulang, mobil tak terbilang, punya anak rajin sembahyang, punya istri penyayang, pulang ke rumah dari Telkom permadani terbentang, makanan terhidang dengan udang, rendang, ditambah pempek Palembang. Atau uangnya orang Telkom ini berlipat-lipat. Rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, ya, punya anak rajin sholat, punya istri cantik memikat. Komo jumlahna? Tama bapak bu kadeta. Jadi mudah-mudahan. Jadi inilah yang dimaksud dengan kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Sebab kesimpulannya bahwa manusia itu ternyata apa macam-macam. Ada yang sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada juga yang sa'idun fid dunia, bahagia di dunia, tapi dia tidak mau menginfakkan sebagian kebahagiaannya itu, sa'idun fil akhirah, di akhiratnya celaka. Ada orang yang sakinah di dunia, mungkin di dunianya biasa-biasa karena dia terbatas, tapi dia tetap istiqomah, dia tetap beribadah. Sa'idun fil akhirah, bahagia di akhirat. Tapi yang paling parah itu adalah yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Sudah di dunianya miskin, sengsara, celaka, tidak mau beribadah, tidak mau sholat, jauh ke masjid, sombong lagi, takabur, ngomongnya juga bahasa kebun binatang. Sudah di akhirat pun akan celaka, itu mah celaka dua kali. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, demikian saja apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Asep Toto Gujali. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua dan kita dapat mengamalkannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.